bisa mengetahui perkara gaib. Sebab itu bukan karamah, tapi itu adalah tipuan syaitan. Adapun karamah, kata beliau, dan ini diantara karamah yang terafdhol, termulia, terbesar, kata beliau, dawamul istiqamah. Ketika seseorang terus-menerus bisa istiqamah. Ketika seseorang terus-menerus bisa istiqamah. Istiqamah memelihara jenggot, istiqamah baik berpakaian tidak ismal, istiqamah berhijab, istiqamah na'am berbuat baik, dan istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Itulah karamah yang terafdol, karamah yang termulia. Ada pula orang-orang yang bisa terbang tapi tidak di atas sunnah, maka itu bukan karamah, itu bukan karamah, tapi itu adalah tipuan-tipuan syaitan kepada dia. Baik, maka ikhwan fil din azzaqumullah, ya, senantiasa kita berharap, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan kita semua tetap kokoh, sabar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tetap kokoh di atas talabatul ilm, menuntut ilmu agama. Baik, terutama di dalam mempelajari tauhid. Ini perkara yang paling terpenting dari seluruh pelajaran yang ada. Pelajaran tauhid, mengenal syirik, mengenal akidah, mengenal keimanan, mengenal kekafiran. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang lebih kita butuhkan daripada pelajaran yang lainnya. Sebab dia yang menentukan kebahagiaan setiap manusia di dunia dan di akhirat. Baik, insyaallah ta'ala pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid Alladhi Huwa Haqqullah Ala Al-Abid karya Al-Syeikh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab bin Sulaiman Al-Najdi Al-Tamimi Rahimahullah Ta'ala. Baik, alhamdulillah kita telah selesai pada bab sebelumnya, bab sebab kafirnya manusia dan mereka meninggalkan agamanya itu karena ghulu terhadap orang-orang saleh, terlalu berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang saleh. Baik, insyaallah taala pada malam ini kita akan masuk pada bab yang baru, bab yang ke-20. Baik, sebelum kita baca babnya, satu orang ikhwah menghafal, siapa yang belum pernah, dan mau menghafal, siapa yang mau? Dada. Baik, yang jarang dulu untuk ikra. Irfa sautak, angkat suaranya. Walam yalbisu. قال قرب ولو ذبابا ما كنت لأقرب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده كتب ليه باب tentang sikap keras bab tentang bab-bab yang menyebutkan dalil-dalil tentang sikap kerasnya Nabi terhadap orang-orang yang menyembah Allah. Perhatikan bab tentang sikap kerasnya Nabi terhadap orang-orang yang menyembah Allah di dekat kuburannya orang soleh. Maka bagaimana lagi jika dia menyembah orang solehnya? Paham ya? Penyebabnya. Jadi bab yang menjelaskan tentang bagaimana sikap kerasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang menyembah Allah di dekat kuburannya orang soleh. Maka bagaimana lagi jika dia menyembah penghuni kuburan itu? Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bab ini, bab yang kita akan baca pada malam ini insyaallah taala, bersama dengan bab-bab setelahnya, bayanun, di situ terdapat penjelasan pada bab ini dan bab setelahnya, kata Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syekh, Menteri Agama Saudi Arabia. Kata beliau, pada bab ini dan bab-bab setelahnya terdapat keterangan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana harisan ala hadhihi al-ummah, bahwasanya Nabi itu adalah Nabi yang sangat bersemangat agar umat ini mendapatkan kebaikan. Jadi menunjukkan bahwa Nabi, pada bab ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia, Nabi yang sangat bersemangat terhadap umat ini, kita semua, agar kita mendapatkan kebaikan. Wa annahu kana bil mu'minina raufan rahima, dan sesungguhnya Nabi itu terhadap orang-orang yang beriman sangat pengasih dan penyayang, sangat lembut dan sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Wa min tamami hirsihi 'ala al-ummah, dan di antara kesempurnaan semangatnya Nabi, luar biasanya semangatnya Nabi agar umat ini mendapatkan kebaikan dan menunjukkan kasih sayangnya Nabi terhadap umat Islam, an haddarahum kulla wasilatin, maka Nabi mentahdir mereka, memberikan peringatan kepada umat ini sebagai bentuk sayangnya Nabi, ya. Maka Nabi memberikan peringatan kepada umat ini terhadap seluruh sarana-sarana, jalan-jalan yang bisa mengantar mereka kepada kesyirikan. Wasadda jami'a ad-dara'i al-muwassilati ila dhalik, dan Nabi menutup semua pintu-pintu, sarana-sarana, perbuatan-perbuatan yang bisa mengantar manusia pada kesyirikan. Nah, jadi ikhwan fillah, pada bab ini dan bab-bab yang akan datang nanti, di sini kita lihat, kita bisa melihat bagaimana semangatnya Nabi, ya, agar kita mendapatkan kebaikan. Bagaimana sayangnya Nabi kepada umat Islam. Dan di antara bentuk sayangnya Nabi, Nabi berikan peringatan. Berikan peringatan keras. Terhadap apa? Terhadap semua amalan-amalan, sarana-sarana, jalan-jalan yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Nah, di antara jalan-jalan yang bisa mengantar kepada kesyirikan adalah apa yang disebutkan pada bab ini. Di antara jalan-jalan, ya, amalan-amalan yang bisa mengantar kepada kesyirikan, bukan syirik, tapi bisa mengantar manusia, membawa manusia kepada kesyirikan, adalah apa yang disebutkan pada bab ini. Dan inilah yang Nabi larang keras. Nabi berikan peringatan. Apa itu disebutkan pada bab ini? Apa itu? Itu bab tentang sikap keras Nabi, peringatan keras Nabi terhadap mereka-mereka yang beribadah kepada Allah. Jadi bukan kepada penghuni kuburan, ibadahnya kepada Allah, tetapi dia melakukannya di dekatnya kuburan orang soleh. Ini Nabi larang. Nanti akan datang dalilnya, ya. Antum nanti akan dengarkan hadisnya, bagaimana Nabi begitu keras dalam menyikapi mereka. Ya, orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi dia lakukan di dekat kuburan orang soleh. Nabi larang, Nabi keras di situ. Ya, kenapa? Apakah ini syirik? Bukan syirik, tapi ini adalah sarana. Sarana jalan yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Nah, kata beliau, kalau yang seperti ini Nabi keras, padahal ibadahnya kepada Allah, bagaimana lagi kalau orang itu memang beribadah kepada kuburannya? Tentu Nabi akan lebih keras. Bisa dipaham ya? Ini bab. Ikhwani fi dinillah azza wa jazakumullah. Baik. Jadi di antara amalan-amalan yang diancam keras oleh Nabi, yang dilarang keras oleh Nabi, yang ditahdir keras oleh Rasulullah adalah amalan ini. Seseorang sengaja, jadi dia sengaja datang ke kuburan orang saleh. Sengaja memang. Ya, memang cari informasi di mana lagi ada kuburan anu. Bahkan dibuat apa? Tour. Apa itu? Tour wisata religi. Setelah dilihat ternyata ya sasarannya adalah kuburan-kuburan yang dianggap orang saleh. Memang sengaja. Nah, untuk datang ke sana beribadah di sana. Datang ke sana untuk membaca Al-Qur'an, sengaja datang ke sana untuk sholat, sengaja datang ke sana untuk berdoa, sengaja datang ke sana untuk menyembeli, semuanya untuk siapa? Untuk Allah, bukan untuk sangwan itu. Tapi dia sengaja mendatangi kuburan itu, sengaja memilih kuburan orang saleh untuk beribadah di situ. Kenapa dia sengaja memilih kuburan orang saleh? Kenapa dia sengaja, ikhwas kalian? Ya, sebab mereka meyakini bahwa kuburan orang saleh melakukan ibadah di tempat-tempat seperti ini laha marziyah, dia ada kelebihan, ada keistimewaan yang tidak ada pada tempat lain. Itu keyakinan-keyakinan mereka. Iya, diyakini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, diyakini kalau seseorang berdoa kepada Allah tapi dilakukan di kuburannya orang saleh, maka doa itu akan cepat untuk dikabulkan. Iya, kalau sholat, kita sholat untuk Allah tapi dilakukan di kuburan orang saleh, maka sholat itu akan cepat diterima oleh Allah. Kenapa? Ada keberkahan di sini. Iya. Wa anna al-ibadata 'inda al-qabr, dan beribadah, melakukan ibadah kepada Allah tapi dilakukan di kuburannya orang saleh, laha maziyatun, dia punya keistimewaan, kelebihan tersendiri yang tidak ada pada tempat yang lain. Ini musibah ya. Sekali ini haram hukumnya. Nanti akan kita lihat dalilnya bagaimana keras terhadap mereka-mereka ini. Padahal apa? Padahal ibadahnya untuk Allah. Ya. Ini memang musibah, ikhwas kalian. Luar biasa. Nah, luar biasa ini. Kadang-kadang umat Islam itu lebih senang beribadah di dekat kuburan orang saleh daripada di masjid. Kenyataan itu. Ini tipu daya setan kepada mereka. Mereka meyakini bahwa beribadah, melakukan ibadah untuk Allah, kepada Allah, tapi dilakukan di kuburannya orang saleh, itu ada nilai-nilai tersendiri yang tidak ada pada tempat-tempat yang lain, apalagi di masjid. Walaupun di masjid. Ya. Kita lihat biasa ada orang, masya Allah, lebih tahan dia dulu membaca Al-Quran di kubur. Lebih tahan dia. Kan begitu ya? Lebih tahan, masya Allah. Lebih tahan berdiri sholat walaupun membaca ayat yang panjang daripada berdiri di masjid sholat. Lebih khusyuk dia di kuburan beribadah daripada di masjid. lebih gampang menangis di kubur daripada di masjid ketika dia sholat. Ini ada kelainan, pasti ada kelainan. Iya, seperti itulah penyimpangan. Hati-hati, penyimpangan seperti itu, penyimpangan ikhlas kalian. Mudah orang menangis. Kenapa mudah menangis? Karena dibuat menangis oleh syaitan. Ya. Antum lihat orang-orang Yahudi, orang Syiah, kalau mereka beribadah di kuburan, antum lihat bercucuran air mata mereka itu. Luar biasa. Bercucuran air mata itu. Ya. Antum melihat orang-orang yang menyimpang, melakukan kebid'ahan, membuat zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya, masya Allah itu. Nangis. Tapi ketika dia membaca Al-Quran, zikir yang memang betul-betul zikir, apakah keluar air matanya? Tersentuh hati? Tidak. Itulah talbisul iblis. Itulah tipu daya iblis kepada mereka-mereka menyimpang dari agama. Kalau orang menyimpang agama dari agama itu untuk apa? Untuk apa saya goda dia? Kan begitu ya. Kalau dia sudah menyimpang untuk apa? Ya yang digoda itu, yang dihalangi itu orang yang lurus agamanya, itu yang dihalang-halangi terus. Tapi kalau sudah menyimpang, ya sudah, istirahat kita. Ya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini kejadian-kejadian yang kita lihat dari kaum muslimin yang memang sengaja mendatangi kuburan orang saleh untuk melakukan ibadah di situ. Ya. Nah, ikhwani fi din azzakumullah, bagaimana hukumnya itu tadi? Sengaja datang memilih kuburan orang saleh, melakukan sholat untuk Allah, apa hukumnya ini? Boleh tidak? Tidak boleh. Syirik? Bukan syirik. Hati-hati, bukan syirik, tapi dia adalah sarana yang mengantar kepada kesyirikan. Semua sarana yang bisa mengantar kepada kesyirikan, maka itu dilarang dalam agama. Semua perbuatan, amalan yang bisa menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan nanti, itu seluruhnya dilarang dalam agama kita. Ya, termasuk ini ya, beribadah kepada Allah tapi dia lakukan di mana? Di kuburannya orang saleh. Ini bisa mengantar kepada kesyirikan. Kenapa? Lambat laun nanti akan mengatakan ini. Kalau saya beribadah di sini, kalau saya berdoa di kuburannya sang wali ini, selalu saya merasa doa saya diterima. Tapi kalau saya berdoa di masjid, tidak pernah diterima. Sedikit. Kalau begitu, ini ada apa-apa di kubur. Ada sesuatu di sini. Ya. Kenapa kalau semenjak saya sering datang ke kuburan ini, sering membaca Al-Quran di sini, kenapa hatiku semakin tentram? Tapi kalau saya di masjid membaca Al-Quran, galau hatiku. Ada apa-apa di sini? Nah, itu kan. Hati-hati ini. Ini jelas-jelas penyimpangan ikhlas kalian. Jelas-jelas ini penyimpangan sebab dilarang oleh Nabi. Nah, apapun alasannya, dia mengatakan lebih khusyuk saya lebih. Hati-hati, itu bantuan setan itu bisa khusyuk. Sebab sesuatu yang menyimpang dalam agama itu tidak mungkin ada kebaikannya. Tidak mungkin ada kebaikan di situ. Yang namanya menyimpang dalam agama, maka itu seluruhnya adalah kejelekan. Ya, yang baik itu adalah sesuai dengan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat hadisnya. Ya. Bagaimana di sini dalam hadis nanti akan kita sebutkan bagaimana Nabi begitu keras. Bagaimana sikap Nabi yang begitu keras terhadap mereka-mereka yang melakukan ibadah kepada Allah tapi sengaja dilakukan di kuburannya orang saleh. Kita lihat hadisnya. Wa fi sahih, dan di dalam hadis yang sahih yang dimaksud di sini hadis yang sahih adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Aisyah. Baik. Siapa Aisyah? Siapa yang tahu tentang Aisyah? Aisyah. Hah? Ya, istrinya Nabi satu. Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah menikahi Aisyah? Di usia 6 tahun. Usia 6 tahun Nabi sudah menikahi Aisyah. Baik, sudah bisa dilakukan bergaul layaknya suami istri? Belum bisa. Makanya Nabi belum satu rumah. Akan nikahnya 6 tahun. Kapan nanti? Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama dalam satu rumah? Umur 9 tahun. Baru di situ Nabi hidup satu rumah bergaul layaknya suami istri, usia 9 tahun. Ya, maka dari amalan Nabi yang Nabi contohkan kepada kita menunjukkan apa? Bolehnya pernikahan dini. Tidak melarang, tidak melarang dalam agama. Siapa yang melarang? Hah? Siapa yang melarang pernikahan dini? Tidak ada yang melarangnya kecuali orang-orang menyimpang dari sunnah. Sebab sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan menikahi Aisyah di usia 6 tahun dan berkumpul satu rumah dengan Aisyah di usia 9 tahun. Ingat, 9 tahunnya orang Arab. Orang Arab kalau 9 tahun sudah gede dia. Kalau orang Indonesia 9 tahun apa? Nanti dia aja main karet. Ya. Ini orang Arab ya, 9 tahun itu sudah bisa hidup satu rumah. 9 tahun. Ya, kalau mungkin kita 9 tahun itu di usia 12-an atau 13-an ya. Ya. Jadi yang namanya pernikahan dini tidak ada masalah. Sebab intinya apa? Mampu melakukan hubungan suami istri, itu intinya. Baik. Dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah pada bulan apa? Kapan Nabi menikahi Aisyah? Pada bulan Syawal. Dan ternyata pada saat itu ada keyakinan orang jahiliyah tidak boleh menikah pada bulan Syawal. Maka Aisyah bantah. Aisyah bantah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menikahi saya pada bulan Syawal dan Nabi hidup satu rumah dengan saya pada bulan juga dalam pada bulan Syawal. Ya, tidak ada masalah, tidak ada istilah hari bagus, hari jelek. Mau menikah ada uang langsung saja, tidak ada pilih-pilih hari. Ya kecuali kalau melihat kondisi mana manusia banyak berkumpul, tidak ada masalah. Tapi kalau dikaitkan bagus kalau hari ini bulan Syawal tidak bagus, saya dibantah sama Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi aku pada bulan Syawal dan Rasulullah hidup satu rumah denganku juga pada bulan Syawal. Ya, dan ini istri keberapanya Nabi? Istri kedua. Jadi yang pertama siapa? Khadijah. Setelah Khadijah meninggal, Nabi nikahi Aisyah radhiyallahu taala anha setelah terjadi perang Badar. Jadi setelah terjadi perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah dan satu-satunya istri Nabi yang gadis cuma Aisyah. Satu-satunya istri Nabi yang gadis cuma siapa? Cuma Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang lainnya janda semua. Ya makanya kalau mau poligam contoh Nabi ya, contohlah Nabi. Cari yang janda yang beranak. Ya, Nabi hanya menikah dengan apa? Dengan gadis cuma Aisyah saja. Radhiyallahu taala anha wa Allah. Dan Aisyah ini masya Allah, subhanallah, banyak sekali kelebihan beliau. Di antara kelebihan beliau radhiyallahu taala anha, kata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, "Lau jumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami'i azwajihi wa ilmi jami'i nisa lakana ilma Aisyati lakana ilmu Aisyati afdal. Kata Imam Zuhri, seandainya dikumpul, digabung ilmunya Aisyah dengan ilmu istrinya Nabi semua dan semua wanita-wanita yang ada di dunia, maka tentu ilmunya Aisyah lebih hebat. Menunjukkan Aisyah adalah seorang wanita yang berilmu. Ya, makanya ulama ketika membahas yang mana lebih afdal, Aisyah atau Khadijah, ribut ulama. Ada yang mengatakan Khadijah, ada yang mengatakan Aisyah. Ya, masing-masing mengemukakan argumen. Maka Ibnu Taimiyah menggabung bahwa Aisyah punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Khadijah punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Khadijah kelebihannya apa? Dia lebih dulu masuk Islam. Dia berjuang bersama Nabi di awal Islam, yang mana Aisyah datang belakangan. Maka Khadijah di sini lebih afdol. Tetapi dari sisi ilmu dan penyebaran ilmu, maka Aisyah lebih afdol daripada Khadijah. Iya. Dan Al-Imam Az-Zuhri tadi mengatakan bahwa seandainya ilmunya Aisyah, ya, seandainya ilmunya seluruh istri Nabi digabung dengan seluruh wanita dunia, maka dia tidak bisa mengalahkan ilmunya Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha. Ya, ini Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan seorang sahabat yang bernama siapa? Amr bin As, itu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilai, siapakah manusia yang paling kamu cintai? Siapa manusia yang paling kamu cintai? Maka Nabi mengatakan Aisyah. Aisyah. Wa minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Bapaknya. Jadi kalangan wanita yang paling Nabi cintai Aisyah, kalangan laki-laki yang paling Nabi cintai adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah yang mengkafirkan dua sahabat yang mulia ini, mengkafirkan Abu Bakar dan mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka tidak mungkin orang yang kafir dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, yaitu panggilan sayang, ya, panggilan cinta. Yang namanya Aisyah. Tapi ketika dipanggil ya Aish, dibuang satu huruf. Nah, itu panggilan sayang itu. Ya Aish. Ya, jadi kalau ada istri, ya hilangkan saja satu nomor terakhirnya. Huruf terakhirnya itu panggilan sayang. Ya. Humairah misalnya, Humairah, ya Humair. Ya, itu panggilan sayang itu. Ya, so, apa namanya? Ya, siapa namanya? Yang penting hilangkan saja huruf terakhirnya, itu panggilan sayang. Ya Aish. Nah, itu sayang itu. Artinya apa? Wahai Aisyah yang ku sayang. Begitu. Sesungguhnya Jibril telah mengucapkan salam kepadamu. Masya Allah. Ada wanita yang seperti ini? Luar biasa ini wanita. Tidak ada wanita yang seperti ini. Tidak pernah kita dapatkan ada wanita, bahkan laki-laki, yang Jibril titip salam sama dia. Jibril, kata Nabi, itu telah menitipkan salam kepadamu. Titip salam dia. Apa kata Aisyah? Aisyah mengatakan, wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh, tara ma la ara. Setelah dijawab salamnya Abu Bakar, malaikat Jibril, maka Aisyah mengatakan, kamu melihat tapi aku tidak lihat. Kamu melihat Jibril tapi aku tidak lihat saya. Makanya di sini juga pelajaran bagi kita ikhlas sekalian. Kalau ada yang titip salam sama kita, dijawab. Salamnya anu. Oh iya. Itu jawaban. Oh iya. Salah itu. Ya. Saya tadi ketemu ada teman kantor, tak, dia titip salam sama kita. Oh iya. Itu salah itu. Seharusnya apa? Wa alaihi salam. Kalau perempuan, wa alaiha assalam. Kalau laki-laki, wa alaihi assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Baik. Aisyah berkata, anna umma salamata radhiyallahu anha dakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Ummu Salamah, sesungguhnya kata Aisyah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Siapa Ummu Salamah di sini? Juga istri Nabi. Ya, jadi dua istri Nabi di sini masya Allah menyampaikan ilmu kepada kita. Aisyah istri Nabi, Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Anna Ummu Salamah, sesungguhnya Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah beliau adalah istri Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa Ummu Salamah? Namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Namanya adalah Hindun. Jadi Ummu Salamah itu kunyah ya, kunyahnya. Ya. Namanya siapa? Namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Baik. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah, ya. Suaminya Ummu Salamah itu yang bernama Abdullah Abu Salamah, beliau terbunuh ya, beliau ikut dalam peperangan terbunuh mati syahid. Ya, nah ketika suaminya terbunuh, ikhwas kalian, nah maka sempat beliau mendengarkan hadis Nabi, apa tuntunannya kalau kita kena musibah termasuk meninggal anggota keluarga. Maka Ummu Salamah waktu itu membaca doa yang Nabi ajarkan, ya, membaca doa, dia membaca doa yang Nabi ajarkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufni khairan minha, ya. Setelah meninggal, dia dengar kabar bahwa suaminya yang dia cintai meninggal dalam peperangan, maka dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia lanjutkan dengan doa, Allahumma ajurni, ya Allah berikanlah pahala kepadaku dari musibah ini, wa akhlufni khairan minha, dan gantikanlah untukku yang lebih baik dari yang kamu ambil. Ya, ketika beliau radhiyallahu taala anha sampai pada kalimat gantikanlah yang lebih baik darinya, maka beliau berpikir, siapa lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, suamiku itu luar biasa, tidak ada yang lebih baik daripada dia. Tetapi dalam doa ini Nabi mengatakan gantikan lebih baik. Siapakah kira-kira lebih baik itu? Ternyata ikhwas kalian, setelah habis masa iddah beliau, masa menunggu, sebab ada masa iddah bagi wanita ditinggal mati suami, setelah habis masa iddah beliau, ternyata dilamar oleh Abu Bakar. Pertama Abu Bakar yang melamar beliau, ditolak. Jadi Abu Bakar ditolak, sedih. Datang Umar, Umar pun ditolak. Kemudian datang Rasulullah melamar, sempat menolak juga. Ditolaknya dengan tiga alasan. Alasannya tiga. Ya Rasulullah, saya ini banyak anak dan masih kecil-kecil, khawatir nanti kamu repot, kan begitu alasannya, ya. Nanti khawatir merepotkan saja, sebab masih kecil-kecil. Sebab memang pada saat itu beliau punya beberapa anak kecil-kecil semua. Di antaranya Umar namanya, ada namanya Umar, ada Zainab, ada yang lain. Kemudian alasan yang kedua, katanya, aku wanita pencemburu. Sangat pencemburu saya. Sementara saya sudah ada Aisyah. Gadis lagi dia. Nanti saya cemburu. Kalau cemburu, repot itu. Ya. Saya yang ketiganya, saya lupa apa yang ketiga itu. Maka Nabi mengatakan, adapun yang pertama, maka cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaminnya. Saya akan mengurusnya dan Allah yang menjamin rezekinya. Adapun yang kedua, fa'inni as'alullaha ayyudhiba ghayratak. Adapun yang kedua, maka saya akan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar menghilangkan sifat cemburumu itu. Ya, ini juga pelajaran dari Nabi. Kan begitu, ya? Pelajaran dari Nabi. Ya, ada madu yang kelewatan cemburunya, doakan supaya Allah hilangkan sifat cemburunya itu. Kan begitu? Ya. Baik, cuma kalau ada anaknya, apa kata Nabi? Ada pun anak sen, saya urus. Jangan bilang kalau ada anakmu kamu sendiri yang ada. Atau titip sama mertua, atau titip sama mamanya, neneknya. Bukan begitu caranya. Era begitu. Ini semua tuntunannya Rasulullah. Bagaimana ketika seseorang ingin poligami, maka tidak sembarang itu poligami. Kalau sekalian lihat bagaimana Nabi. Dilihat-lihat dulu, ada anaknya, ada, oh kalau ada anaknya, jangan bilang ada anaknya, suruh saja titip sama panti asuhan. Menenang, kita bulan madu dulu. Nah, enggak begitu. Di sini anakmu kita yang biayai, Allah yang menjamin rezekinya, kan begitu. Ya, dia pencemburu, ya sudah didoakan agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sifat cemburunya. Baik, khawatir bin azakumullah. Jadi Ummu Salamah ya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tadi doanya ya. Doanya tadi ganti kali lebih baik. Ternyata gantinya siapa? Setelah Nabi mengatakan menjawab semua tiga alasannya, maka Ummu Salamah menerima lamarannya Nabi. Ummu Salamah menerima lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah gantinya. Jadi kalau kita kena musibah ikhwas kalian, apapun musibahnya, maka baca doa tadi. Baca doa tadi dengan penuh keyakinan Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya. Yang penting apa? Dibaca dengan yakin. Jangan dibaca mungkinkah, mungkinkah. Jangan begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni 'abdi. Saya itu tergantung persangkaan hamba-Ku. Saya itu apa kata Allah? Tergantung perkiraan, keyakinan ya hamba. Kalau dia yakin, saya akan beri. Kalau tidak yakin, tidak juga. Ya makanya dalam berdoa memohon agar kita yakin insyaallah Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Apa yang kita minta. Baik. Jadi Ummu Salamah, kata Aisyah, pernah menyebutkan kepada Nabi, beliau pernah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada sebuah kanisah. Jadi Ummu Salamah menyebutkan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku pernah melihat di negeri Habasyah. Aku pernah melihat di negeri Habasyah sebuah kanisah. Ya. Apa itu kanisah? Kanisah diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan Habibullah adalah ma'badun Nasara. Tempat ibadahnya orang-orang Nasara. Itu namanya kanisah. Tempat ibadahnya orang-orang Nasara. Alladzina alladzi yajtami'una fihi yawmal ahadi li ibadatihi. Yang mana pada hari Ahad mereka berkumpul di situ beribadah. Ini namanya kanisah. Iya. Apa bahasanya sekarang? Gereja. Baik. Amma sawma'ah. Ingat, Nasara, orang Nasara punya dua tempat ibadah, punya dua nama tempat ibadahnya. Yang pertama ada namanya kanisa, yang kedua ada namanya sawma'ah. Kalau kanisa tadi tempat ibadah yang mana seluruh umat Nasara berkumpul pada hari Ahad beribadah. Ini yang biasa kita kenal dengan gereja. Yang kedua ada namanya sawma'ah. Sawma'ah itu apa? Kata Syekh Shalal Fauzan, ma'badun khasun li fardin minan nasara yakhlu fihi wa yanqati'u 'anid dunya. Adapun sawma adalah juga tempat ibadah juga, tapi dia tempat ibadah khusus. Jadi bukan untuk umum. Ya? Tapi tempat ibadah khusus kata beliau, yang mana orang di situ menyendiri dan apa? Membebaskan diri dari dunia. Kalau bahasa kita tempat bertapa. Nah, ini orang ahli ibadahnya ya, ahli pendetanya kah? Tempat khusus pendeta beribadah. Menyendiri di situ. Tidak mau menyibuk, tidak mau masalah dunia, tidak mau menikah, tidak mau. Nah, itu kan orang Nasara, rahbaniyah. Ya, ibadah rahbaniyah istilahnya. Tidak mau memang menikah, ada sebagian mereka tidak mau menikah. Ya. Baik. Dan itu ada tempat khusus namanya sawma'ah. Adapun kanisa itu untuk umum dia. Nah, yang dilihat oleh Ummu Salamah waktu itu adalah kanisa. Maksudnya gereja ya, gerejanya. Ya. Baik, kata Ummu Salamah, aku melihat di negeri Habasyah, Ethiopia, negeri Ethiopia, aku melihat ada sebuah gereja. Sebab negeri Habasyah waktu itu, negeri Ethiopia, itu dihuni oleh orang Nasara memang. Mayoritas mereka adalah orang-orang Nasara. Dan di situ ada rajanya yang kemudian masuk Islam. Rajanya Ethiopia yang juga beragama Nasara, yang kemudian setelah Ja'far datang berhijrah ke sana, kemudian dengan lewat Ja'far masuk Islam raja itu. Siapa namanya raja itu? Najasyi. Namanya Raja Najasyi. Masuk Islam dia ketika Nabi masih hidup. Tapi apakah dikatakan sahabat? Apakah Najasyi dikatakan sahabat Nabi? Tidak. Sebab sahabat yang dikatakan sahabat itu harus berjumpa, bertemu dengan Nabi baru dikatakan sahabat. Beriman dan berjumpa. Tapi kalau sekedar beriman tidak berjumpa, itu bukan sahabat Nabi namanya. Tapi itu namanya mukhadram, istilahnya namanya mukhadram. Ya, itu ada kaitannya dengan ilmu hadis nanti ya. Ada kaitannya dengan hadis. Kalau sahabat, ya kalau tidak disebut namanya, maka sahih hadisnya. Tapi kalau mukhadram tidak disebut namanya, maka itu lemah hadisnya. Itu pembahasannya ada. Baik. Ikhwan fillah jazakumullah. Jadi waktu itu mayoritas penghuninya Ethiopia, Habasya adalah orang Nasara, makanya banyak gereja. Nah, ada satu gereja yang dilihat oleh Ummu Salamah yang kemudian diceritakan kepada Nabi. Kata Ummu Salamah, aku melihat ada sebuah gereja yang ada di Habasya. Wa ma fiha min as-suwari, dan di dalam gereja itu terdapat gambar-gambar. Terdapat apa? Gambar-gambar. Apakah gambar dilukis atau berbentuk patung? Masuk semuanya. Suar itu bisa gambar yang dilukis atau berbentuk patung. Ada di dalam gereja itu. Iya, ini yang dilaporkan oleh Ummu Salamah kepada Nabi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Salamah, ulaiki, wahai Ummu Salamah, mereka-mereka itu, siapa mereka-mereka? Nasara. Mereka-mereka itu, kata Nabi, idza mata fihimur rajulus salih, jika ada orang saleh meninggal di tengah-tengah mereka, ada orang saleh meninggal, apakah Nabi atau orang saleh ahli ibadah, awil abdus saleh, atau seorang hamba yang saleh meninggal di tengah-tengah mereka orang-orang Nasara, apa yang mereka lakukan? Banau ala qabrihi masjidah, maka mereka membuat di atas kuburannya orang saleh yang meninggal tadi apa? Tempat ibadah. Jadi kalau meninggal orang saleh yang meninggal satu, maka langsung mereka buatkan apa? Tempat di situ, tempat-tempat mereka beribadah di situ. Beribadah di dekat kuburan itu. Perhatikan. Apa tujuannya? Jadi ibadahnya kepada siapa? Kepada orang solehnya atau kepada Allah? Kepada Allah ini ya. Ibadahnya kepada Allah. Tapi mereka buat tempat ibadah di dekatnya kuburan orang soleh yang meninggal tadi. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Ya itu tadi yang saya sebutkan. Ada keberkahan. Ya kalau dulu tidak, mereka hanya bertujuan untuk apa? Menyemangati mereka beribadah. Tujuannya apa? Untuk memotivasi saja. Kenapa? Ketika kita melakukan ibadah di dekat kuburan orang saleh yang meninggal ini, kita buat tempat ibadah di situ. Kalau kita lagi lesu, lagi futur, lagi down ibadah kita, maka cukup kita melihat kuburannya orang saleh akan bangkit semangat kita beribadah. Itu tujuannya. Tidak ada maksud lain. Ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka-mereka itu kata Nabi, orang-orang Nasara itu mereka punya kebiasaan kalau meninggal orang solehnya mereka, maka mereka langsung apa? Buatkan tempat ibadah di kuburannya. Kemudian mereka beribadah di sini. Lihat, mereka beribadah di kuburannya orang soleh, bukan mengibadahi kuburannya, beribadah kepada Allah, tapi dilakukan di tempat kuburan orang soleh. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuatkan gambarnya orang soleh itu atau patungnya. Ini kebiasaan siapa ini ikhwas kalian? Kebiasaan orang Nasara, kata Nabi. Jadi dibuatkan masjid, tempat ibadah, setelah itu dibuatkan patungnya. Patungnya siapa? Patungnya orang soleh tadi yang meninggal. Kemudian patung itu diletakkan di mana? Di tempat ibadah. Diletakkan di tempat ibadah. Tujuannya apa? Ketika lagi futur, ketika lagi lemas, ketika lagi menurun semangat beribadah, dipandang saja itu patungnya. Oh, ini langsung teringat. langsung teriak, langsung semangat lagi. Itu tujuan. Tidak ada yang lain, ikhlas. Itu saja tujuan. Apa kata Nabi? Perhatikan, apakah ini dibolehkan oleh Rasulullah? Apakah Nabi bolehkan ini, ikhlas kalian? Tidak. Nabi di sini sangat keras sikapnya. Apa kata Nabi? Ulaika syirarul khalqi indallah. Itu kata Nabi. Mereka-mereka itu kata Nabi. Mereka-mereka itu adalah orang Nasara yang ketika orang solehnya meninggal dibuatkan tempat ibadah di kuburannya, kemudian dibuatkan patung-patungnya. Kata Nabi, mereka itu adalah syirarul khalqi indallah. Ya, syirar al-khalq. Syirar itu isim tafdhil dari syarrun. Apa artinya syirar? Yang paling jelek, tidak ada di atasnya. Jelek, ada jelek, ada jelek lagi. Syirar itu yang paling, yang terjelek. Itu namanya syirar. Maka mereka-mereka itu kata Nabi, orang-orang Nasara yang melakukan itu tadi, maka mereka itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang terjelek. Lihat bagaimana kerasnya Nabi ya. Sehingga kalimat Nabi di sini, mereka itu adalah makhluk Allah yang terjelek, menunjukkan apa? Bahwa itu dilarang oleh Nabi. Menunjukkan apa? Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan itu. Andai kata itu boleh, tidak mungkin Nabi mengucapkan kalimat seperti ini. Kan begitu? Kalimat ini menunjukkan haram. Sebab Nabi mengatakan apa? Mereka itu adalah, bukan lagi Nabi mengatakan mereka itu jelek, tapi Nabi mengatakan mereka terjelek dari seluruh makhluk yang ada. Kalau kita mengatakan terjelek, bahkan lebih jelek daripada babi itu. Sebab babi makhluk juga. Kenapa mereka terjelek? Sebab babi tidak ada yang berbuat begitu. Kenapa? Sejelek-jelek anjing, anjing itu beribadah kepada Allah. Ini tidak. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah. Lihat ikhwani fiddin. Kalau yang seperti ini saja Nabi katakan manusia terjelek, kira-kira bagaimana kalau dia beribadah memang? Padahal apa? Padahal dia beribadah kepada Allah, tapi apa? Dia melakukannya di mana? Melakukannya di dekat kuburan orang saleh, membuat tempat-tempat khusus ibadah di situ. Ternyata apa? Nabi katakan manusia terjelek, makhluk terjelek yang seperti ini Nabi katakan terjelek. Kira-kira bagaimana kalau memang dia beribadah kepada kuburannya? Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka apa-apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh, itu kalau orang soleh ya, itu kalau orang soleh. Sebagian bukan orang soleh, mereka hanya mengatakan ini orang soleh ini, padahal dilacak bukan orang soleh. Taruhlah orang soleh, apakah boleh? Tidak boleh. Maka siapa yang beribadah membaca Al-Quran di situ dengan tujuan misalnya keberkahan, atau membaca Al-Quran mendapatkan pahala dari Allah, tapi meyakini bahwa di tempat ini lebih baik, lebih afdol, atau dia sholat di situ, sholat untuk Allah, sholat duhur di situ, sholat asar di situ, azan di Luqman al-Hakim, dia pergi ke kubur di situ, sholat duhur. Sengaja memang kesana, sengaja memang, dan itu nih kita lihat itu tadi wisata religi. Memang sengaja dia cari-cari petilasan itu. Sengaja dia cari kuburan orang wali itu, dikatakan wali. Iya. Kemudian sengaja di situ duduk itikaf membaca Al-Qur'an auzubillah. Nah, yang seperti ini apa kata Nabi? Syirarul khalqi indallah. Apa kata Nabi? Syirarul khalqi indallah. Lihat bagaimana kerasnya kalimatnya Nabi. Ya, makanya dalam perkara tauhid itu keras memang. Keras. Dalam perkara tauhid memang harus tegas. jelek, bilang jelek. Kecuali kalau masalah fikih, lain-lain masalah fikih. Mau melakukan, silakan. Tapi kalau perkara ini, tidak usah dibahas itu, Ustaz. Orang kan datang ke sana itu niat baik. Orang datang ke sana kan tujuannya untuk Allah itu, bukan untuk walinya. Untuk Allah itu, cinta kepada orang soleh saja didatangi. Itu kan ada keberkahan di situ. Tidak usah dibahas. Bagaimana tidak dibahas? Nabi bilang sirab. Bagaimana kita tidak bahas? Nabi mengatakan sirabul khalqi indallah. Mereka itu adalah manusia makhluk terjelek dari makhluk yang ada. Apalagi nanti dibahas hadis yang kedua. Hadis yang kedua nanti bayangkan Nabi itu sudah sakratul maut. Bayangkan Nabi sudah sekarat. Nabi sudah sakratul maut. Nabi masih memperingatkan la'anallahu al-yahuda wa al-nasara. Allah melaknat mereka. Allah melaknat mereka. Para nabi sudah sakratul maut ini. Ada orang yang anti dakwah. Anti dakwah tauhid, anti segala. Jangan dibahas dakwah Allah seperti ini. Pemecah belah itu. Subhanallah. Ini orang tidak sayang kepada umat Islam. Tidak sayang dia. Ketika kita membiarkan saudara kita jatuh dalam neraka, apakah kita sayang sama dia? Tidak sayang kita. Bentuk sayangnya kita kepada saudara kita ketika kita mengambil tangannya diselamatkan dari neraka Allah. Bagaimana caranya? Diperingatkan kepada tauhid, diperingatkan kepada syirik dan dakwah kepada tauhid. Itulah Nabi. Makanya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Sultan mengatakan bahwa bab ini menunjukkan apa? Menunjukkan rahmatnya Nabi. Ketika Nabi mengeluarkan kalimat yang keras itu bentuk rahmat Nabi. Bentuk rahmat Nabi itu kepada umat Islam agar mereka menjauhi. Coba kalau ada orang melakukan begitu, baru kalimatnya lembek. Kira-kira apa? Mereka-mereka itu saudara kita juga. Kalau itu. Ada orang sudah jatuh dalam kesyirikan. Wah. Itu kan mereka sholat, itu kan saudara kita. Itu kan juga itu kan bersyahadat juga. Subhanallah, ini tidak sayang kepada saudaranya. Iya. Nabi di sini keras memberikan peringatan agar dijauhi, sebab itu berbahaya. Memang bukan syirik. Hati-hati ya, bukan syirik memang. Sebab dia ibadahnya kepada Allah, tetapi itu amalan bisa mengantar nanti kepada kesyirikan. Dan semua amalan yang bisa mengantar kepada kesyirikan dilarang dalam agama. Ya. Kenapa ada larangan sholat ketika matahari mau terbenam? Walaupun sholatnya untuk Allah ya, untuk Allah, tapi kenapa Nabi larang? Ketika matahari sudah mau terbenam, kenapa Nabi larang? Padahal untuk Allah itu, bukan untuk siapa-siapa. Sholat untuk Allah, tapi kenapa Nabi larang? Karena di situ apa? Ada orang-orang yang menyembah kepada matahari. Ketika matahari mau terbenam, maka mereka sembah itu matahari. Maka dikhawatirkan jangan sampai nanti terjatuh juga. Awalnya hanya untuk Allah. Ketika melihat orang-orang, kenapa ini? Akhirnya ikut juga. Maka seluruh pintu-pintu kesyirikan itu ditutup rapat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ikhlas kalian. Ini belum syirik ini ya. Belum syirik, Nabi sudah peringati keras. Padahal belum syirik. Baru sarana. Baru celah menuju kesyirikan. Nabi sudah larang dengan sedemikian keras. Apalagi kalau sudah jatuh dalam kesyirikan. Baik, ikhwan fillah azza wa jalla, ini masalah kuburan ini luar biasa memang. Ya, pengkultusan terhadap kuburan ini luar biasa. Orang-orang yang membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan, membangun tempat ibadah di atas kuburan atau beribadah di atas kuburan ini memang luar biasa. Ya, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini dulu. Kata Syekhul Islam, kita baca sedikit. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah menyebutkan hadis ini, Kata beliau, fahaulai jama'u bainal fitnatain, fitnatil qubur wa fitnatil tamatsil. Mereka-mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka telah mengumpulkan dua fitnah di sini. Mereka telah mengumpulkan pada hadis ini, ya, ketika mereka membangun, membuat tempat ibadah di atas kuburannya Nabi, kuburannya orang saleh, kemudian membuat patungnya, kata Ibnu Taimiyah, mereka-mereka telah mengumpulkan dua kerusakan. Mereka telah mengumpulkan dua fitnah atau kerusakan. Apa yang pertama? Kerusakan yang pertama, fitnatul kubur, yaitu fitnah kuburan. Fitnah kuburan yang mereka bangun tadi, ya, terlalu bulu terhadap kuburan, dibangunkan di atas jahirnya apa, bisa membawa kepada kerusakan nanti. Sebab orang itu kalau dilihat ada kuburan, coba antum lihat, kalau ada kuburan tidak ada bangunan di atasnya, dikultukan atau tidak? Tidak. Walaupun itu, walaupun ternyata itu kuburan orang soleh, itu tidak diapa-apain itu. Coba di Saudi antum lihat, kuburan yang hanya batu, itu ada yang mengkultuskan atau tidak? Tidak ada. Tapi coba antum lihat ada kuburan kucing di dalamnya, tapi di marmer dikasih tulisan-tulisan kaligrafi, dikasih pocok-pocok, dikasih kelambu-kelambu, dikasih kira-kira apa yang terjadi kalau sekalian? Hah? Orang akan beramai-ramai untuk mendatanginya, walaupun dari negeri luar akan datang itu semua. Iya, kenapa? Itulah fitnah kuburan. Makanya dalam Islam dilarang kuburan itu di apa? Di tembok, itu ditulis, dikasih lilin, dikasih apapun, tidak boleh. Yang ada cuma tanda saja bahwa itu kuburan. Itu saja. Yang kedua, fitnatut tamatsil. Fitnah yang kedua yang dilakukan oleh mereka Nasara adalah fitnatut tamatsil. Fitnah berupa apa? Patung-patung. Ini juga kerusakan. Ini juga bentuk kerusakan dalam agama ketika seseorang membuat patung-patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa. Itu juga dilarang dalam agama kita, sebab itu juga sarana menuju kepada kesyirikan. Ya. Karena kalau ada orang yang berprofesi tukang gambar, hati-hati. Atau profesinya buat patung, hati-hati. Ya. Kalau patungnya patung pohon, tidak apa-apa. Tapi kapan patung makhluk bernyawa, haram hukumnya. Haram hukumnya, ikhwas kalian. Sebab Syekh Ibn Uthaymin itu menyebutkan dalam Al-Qawl Mufid, kata beliau, فَمَا كَانَ وَسِيلَةٌ إِلَيْهِ فَإِنَّ صَاحِبَهُ جَدِيرٌ بِأَنْ يَكُونَ شِرَارُ الْخَلْقِ إِنَّ اللَّهِ. Kata beliau, maka amalan yang bisa mengantar kepada kesyirikan, yang bisa menjadi sarana kepada kesyirikan, maka pelakunya, orang yang membuat amalan itu, sangat pantas untuk dikatakan sejelek-jelek makhluk dalam hadis. Jadi orang yang membuat patung tadi, patung makhluk bernyawa atau patung Mahabharata, contoh, patung Mahabharata dia buat, pesanan, kata ada pesanan, atau patung Yesus dia buat. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, orang yang mengamalkan sarana-sarana kesyirikan ini, ya, itu juga sangat pantas untuk dikategorikan dalam hadis sebagai makhluk yang terjelek. Ya. Sebab patung yang bernyawa itu kan sarana, kan? Sarana menuju kepada kesyirikan. Maka siapa yang melakukan sarana-sarana kesyirikan, maka itu bisa dimasukkan dalam hadis tadi, ulai syirarul khalqi indallahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup. Bagaimana Ustaz dengan teman saya yang sering bilang ambil baiknya saja, buang buruknya jauh-jauh? Maksudnya apa? Ambil baiknya saja, baiknya. Masalah apa dulu ini? Perjelas dulu masalah apa. Langsung saja ambil baiknya, buang buruknya. Masalah apa ini? Hah? Baik. Kalau masalahnya mengambil ilmu, ya, mengambil ilmu itu sudah ditentukan oleh para ulama di mana kita mengambil ilmu. Ya. Di mana kita mengambil ilmu. Baik. Kata Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah seorang tabi'in, "Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna minakum." Sesungguhnya ya ilmu itu agama. Ilmu itu itulah agama Anda. Jadi ilmu itulah agama kita. Maka perhatikan dengan baik kepada siapa kalian mengambil agamamu. Artinya kepada siapa mengambil ilmu, sebab ilmu itu agama, itulah agama kita. Ya maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil ilmu agama. Ya, maka jangan asal mengambil ilmu agama kepada orang. Ya, para ulama menyebutkan, kalau saya tidak salah Imam Malik, ilmu agama itu diambil dari jangan diambil dari pertama orang yang fasik. Orang yang fasik itu apa? Sering bermaksiat. Bukan pelaku bidah tapi sering bermaksiat. Merokok sambil taklim. Masya Allah. Ya, sambil taklim, sambil menyampaikan ilmu. Siapa bilang rokok haram? Subhanallah. Itu dia. Jangan ambil di situ. Tidak bagus diambil ilmu dari orang seperti itu. Atau peminum, peminum balong misalnya. Ya, pelaku maksiat lah, sering bermaksiat. Bukan berarti tidak pernah bermaksiat ya. Sering bermaksiat, selalu bermaksiat. Jangan, orang fasik namanya. Tidak boleh ambil ilmu dari ini. Jangan. Yang kedua, sahibu hawa. Yang hanya ikut hawa nafsu saja beragama, tidak ikut dalil. Nah, istilahnya pelaku bid'ah. Ya, ambil bid'ah. Jangan ambil ilmu dari ini. Ya, dan ada beberapa kriteria yang disebutkan dalam agama. Intinya ikhwah sekalian, dalam mengambil ilmu agama, ambillah ilmu agama dari orang yang jelas. Jelas akidahnya, jelas akhlaknya, jelas ibadahnya, jelas manhajnya. Ya. Ambil ilmu dari orang yang mengikuti manhaj salaf. Baik. Adapun dalil ambil baiknya, ambil saja baiknya, buang buruknya. Ambil baiknya, buang buruknya. Iya. Ini harus butuh ilmu yang seperti ini. Pertama, kalau memang dia sudah dikategorikan seperti Imam Malik tadi, sahibul hawa, ini tidak pakai, tidak berlaku faedah ini. Ambil baiknya, ambil tinggalkan buruknya. Sebab kalau sudah sahibul hawa harus ditinggalkan total, tidak boleh diambil sama sekali. Ya, kalau memang sudah jelas sahibul hawa. Ya. Ada pun kalau misalnya ada penyimpangan tapi bukan penyimpangan yang mengeluarkan dari manhaj salaf, maka tetap kita ambil ilmunya, sebab dia masih ahlu sunnah. Ya, selama dia penyimpangannya tidak mengeluarkan dari manhaj salaf dan tidak ada tahdzir ulama kepadanya, maka kita ambil ilmunya saja, tidak masalah. Adapun kesalahan itu wajar terjadi kesalahan. Baik. Tapi kalau ini istilah ini ambil baiknya, tinggalkan jeleknya, padahal sudah jelas manhajnya tidak baik, maka dikhawatirkan dia terikut nanti. Sebab dia tidak ada ilmu, bagaimana caranya dia menimbang ini baik ini buruk, dia tidak ada ilmunya. Pemula dalam sunnah, ya dia coba-coba masuk, ambil baiknya, ambil jeleknya, bagaimana caranya menimbang? Dengan apa dia menimbang baik, ini jelek, ini baik, bagaimana caranya dia menimbang? Ya. Jangankan kita yang masih pemula semua, ada seorang ahlul hadis, bayangkan ahlul hadis sudah. Imam Bukhari itu mengambil hadis darinya. Bayangkan Imam Bukhari. Namanya Imran Ibn Hittan. Salah seorang perawi dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Apa yang terjadi dengan Imran bin Hittan? Dia tertarik dengan seorang wanita cantik. keluarganya juga, sepupunya atau apanya, tertarik dia. Hanya saja wanita ini ternyata manhajnya khawarij. Apa manhajnya? Khawarij. Apa khawarij itu? Yang suka mengkabir-kabirkan pemerintah. Khawarij yang suka memberontak, yang suka menjelek-jelekkan pemerintah di apa namanya? Di podium-podium, di khutbah-khutbah. Itu manhaj khawarij. Ya, wanita ini manhajnya khawarij. Ternyata dia ingin menikah. Dinasehati oleh ulama, dinasehati ya. Dan bayangkan dinasehati oleh ulama. Jangan. Apa kata dia? Dia merasa ujub, merasa bangga dengan ilmunya. Dia kan ahlul hadis ya. Dan dia tahu itu khawarij menyimpang. Apa kata dia? Saya menikahi dia untuk memperbaikinya. Dia kan wanita lemah. Dia akan ikut saya nanti. Ya. Ya. Ternyata setelah dia menikah, sekalian subhanallah, alhamdulillah, setelah dia menikah, dia yang ikut sebagai istrinya. Mana tadi itu ambil baiknya, ambil buruknya. Ini padahal orang berilmu ini ya, orang berilmu ini tahu dia khawarij, salah menyimpang dalam agama. Tapi ketika dia menikah dengan sang wanita itu, cintanya kepada dia akhirnya membuat dia apa? Buta dan tuli. Kata pepatah Arab, hubbuka syai' yu'mi wa yusin. Cintamu kepada seseorang terkadang membuat buta dan tuli. Buta dan tuli, tahu? Tidak, sudah. Saya sudah tahu itu hadis. Akhirnya apa? Kata para ulama, kuntulia bi'imra'atin minal khawarij. Akhirnya dia kena bala musibah disebabkan karena dia menikah dengan seorang wanita khawatir ikut. Bahkan apa ikhwas kalian? Bahkan Imran ibn Hattan apa? Akhirnya memuji, ujung-ujungnya apa nanti? Sedikit demi sedikit, sedikit terus. Akhirnya dia memuji pembunuhnya Ali bin Abi Thalib. Dia memuji siapa? Memuji Abdurrahman ibn Muljim, pembunuh Ali bin Abi Thalib. Dia memuji-muji. Ya. Ya, makanya jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Ya, kita merasa cukup dengan ilmu kita. Ya, ambil ilmu dari orang-orang yang jelas. Ya, dari orang-orang yang jelas, yang bagus akhlaknya, kemudian ibadahnya, kemudian akidahnya, kemudian manhajnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk kesyirikan membunyikan klakson? Terlewat-lewat dosa ini. Apakah termasuk kesyirikan membunyikan klakson? Syirik atau tidak? Hah? Tidak ada masalah. Atau memberi salam ketika melewati pemakaman atau yang katanya angker. Oh begitu. Ya. Oh saya salah ini belum selesai. Ya maaf. Ya jadi apakah termasuk kesyirikan membunyikan klakson atau memberi salam ketika melewati pemakaman atau yang katanya angker? Ya. Yang angker ya. Biasanya apa anunya dibunyikan begitu? Karena takut begitu. Baik, jadi ini masuk dalam syirik kecil. Ini masuk dalam syirik kecil. Sebab masuk dalam syirkul khawf. Ada pembahasan al-khawf. Al-khawf kan ibadah ya. Iya tidak? Khawf itu kan ibadah. Ada di pembahasan usulul salasa. Jenis-jenis ibadah diantaranya al-khawf. Al-namanya khawf as-sir. Ya khawf sir. Apa itu khawf sir? Ya dia takut dari sesuatu yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Ya. Atau takut ya khawf sir. Ya, dengan takutnya itu dia melakukan sesuatu ritual-ritual, itu syirik itu. Ada khawf tabiat. Khawf tabiat itu apa? Tabiat manusia takut, takut dari gelap. Takut dari ular. Ya kan begitu. Nah, takut seperti ini itu kadang tercela, kadang tidak apa-apa. Kadang tercela, kadang tidak apa-apa. Kalau takut dia, takut dari gelap, kemudian dia menahan dirinya, ya, tetap dia lewat, tapi dia ada rasa takut, itu wajar, itu tidak masalah. Tapi kapan takut dari gelap kemudian dia akhirnya itu tadi membunyikan, dibilang kalau kau lewat di situ angker, bunyikan klakson, ini haram hukumnya di sini. Ya, sebab juga tidak ada hubungannya dengan klakson di situ. Ya, dan ini bisa masuk dalam kesyirikan. Sebab dia terlalu kelewatan takutnya sampai dia seakan-akan khawatir penghuninya menimpakan sesuatu kepadanya. Ini bisa masuk dalam syirik. Bisa masuk dalam syirik kecil. Allahu a'lam. Yang jelas hukumnya haram ini. Hukumnya adalah haram. Ya, sebab dia takut. Tabiat manusia takut, tapi takutnya dia kemudian melakukan amalan-amalan untuk mengikuti rasa takutnya. Harusnya dia apa? Harusnya dia takut tapi lewat saja. Harusnya begitu. Ya misalnya mau ke masjid, ya, dikatakan di situ ada angker di situ, maka dia tidak jadi ke masjid. Nah, itu haram, tidak boleh. Tapi tetap dia jalan. Dia jalan walaupun ada rasa takut, tetap dia jalan, dia lawan itu. Iya. Nah, takutnya itu dalam hati, itu tabiat namanya, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai takut tabiat itu menghalangi dia dari melakukan ibadah, atau kemudian dengan takutnya dia takut tabiat kemudian dia melakukan ritual-ritual atau amalan-amalan tertentu. Paham ya? Ini haram. Baik. Patung untuk pajangan baju untuk dijual bagaimana? Tapi boleh, tidak ada masalah patung-patung pajangan, tapi kepalanya dihilangkan. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas suratu fir ra'si. Sesungguhnya kata Nabi, intinya gambar itu ada pada kepala. Itu intinya gambar ada pada kepala. Ya, Abdullah bin Abbas ketika menegur orang yang suka menggambar, ya, maka kata orang itu, ini profesi saya, ini dari sini saya hidup. Kata Ibnu Abbas, kalau memang kamu ingin menggambar, maka gambarlah pohon atau hilangkan kepalanya sehingga nampak seperti pohon. Dihilangkan kepalanya. Ya. Baik, jadi patungnya ada, boleh, tidak masalah, tapi kepalanya dihilangkan, dipotong. Ya, tapi ada sebagian ulama mengatakan kalau tidak ada alam itu semacam matanya, hidungnya, cuma kepala tok polos itu boleh, tidak ada masalah juga. Yang penting kepala tok, tidak ada hidungnya, tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, tidak ada mulutnya, tapi memang polos dia wajahnya. Itu boleh, kata para ulama. Tidak ada masalah. Baik. Adapun kalau dia ada wajahnya, bahkan cantik dilihat, ya, atau gagah dilihat, itu haram sebenarnya. Itu haram sebenarnya, tidak boleh. Dan ikhwani fillah azakumullah, itu kalau dipajang di rumah, itu sarang jin. Itu akan menjadi sarang jin. Itu sangat suka jin bersarang di situ. Yakin dan percaya, di situ banyak jin itu. Makanya anak-anak itu kadang-kadang lihat begitu, kalau dia Itu banyak jenis di situ, patung-patung. Kecuali kalau tidak ada kepala tidak ada masalah. Tapi kalau ada kepalanya, banyak jenis itu rumah. Banyak harus banyak rupiah di situ. Itu ada kejadian ya, kejadian yang betul-betul terjadi kalau sekalian yang di salah satu pondok pesantren Ahlus Sunnah. Ya jadi ada sering orang kesurupan. Setiap hari orang rupiah. Ternyata ada satu gudang di situ, ada banyak di situ gambar-gambar di gudang itu. Ternyata di situ banyak jinnya. Di situ jinnya pada bersarang semua. Ya, sebab memang gambar itu memang disenangi oleh gambar makhluk bernyawa atau apalagi patung itu disenangi memang oleh jin, disenangi di situ. Makanya dalam hadis innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wala kalb. Sesungguhnya malaikat, malaikat itu yang membawa rahmat Allah, itu tidak akan masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada anjing dan gambar makhluk bernyawa. Gambar makhluk bernyawa. Tolong Ustaz jelaskan hadis ini, katanya sunnah yang terlupakan. Aisyah radhiyallahu anha berkata 4 rakaat setelah salat Isya sebanding dengan yang semisal 4 rakaat tersebut pada malam Lailatul Qadar. Apakah satu kali salam atau dua salam? Dan saya belum mengetahui ada hadis seperti ini. Baru saya dapatkan ada hadis seperti ini. Wallahu a'lam. Ya, yang kita dapatkan dari itu 2 rakaat setelah Isya. Sebagaimana hadis Ummu Habibah ya. Ya, Ummu Habibah mengatakan Nabi bersabda bahwa isnata asyrata rak'atan, ada 12 rakaat, la yuhafidu alaihinna illa bunyalahu baitan fil jannah, tidak ada seorang menjaga 12 rakaat itu kecuali akan dibangunkan istana dalam syurga. 12 rakaat itu apa? 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, kemudian 6 ya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. Ini jadi 2 rakaat setelah isya. Adapun ini 4 rakaat, wallahu alam, saya belum mendapatkan hadisnya seperti ini. Ya, dan baru saya dapatkan ada begini. Ya, di buku-buku fikih tidak belum pernah saya dapatkan ya, di buku-buku fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah disebut muhadram seperti kita semua di zaman sekarang ini? Iya. Atau khusus di zaman Rasulullah? Iya. Jadi yang dikatakan muhadram itu yang ada yang hidup pada zaman Nabi. Itu disebut mukhatram. Hidup pada zaman Nabi, satu masa dengan Nabi, beriman kepada Nabi tapi tidak berjumpa. Tidak berjumpa dengan Nabi maka dikatakan mukhatram dia. Adapun kita tidak dikatakan mukhatram. Kita tidak disebut dengan mukhatram sebab kita tidak hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz, apa yang dimaksud dengan menyimpang? Ya, itu pertanyaan, apa yang dimaksud dengan menyimpang? Menyimpang itu meleset dari Al-Quran, menyelisihi Al-Quran atau menyelisihi Nabi, hadis Nabi. Ya, itu namanya menyimpang. Ya. Ya, tinggal penyimpangannya, ada penyimpangannya yang syirik, ada yang tidak, ada yang mengeluarkan dari manhaj salaf, ada yang tidak, dan seterusnya. Jelasnya menyimpang secara umum, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dikatakan menyimpang dia. Saat saya mendengar bolehnya memakai minyak untuk menumbuh jenggot. Tapi bagaimana hukumnya jika merubah ukuran? Tidak bisa saya lanjut ini. Jangan ditanya seperti itu di majelis ini ya. Ini ditanya pribadi dan tidak bisa dilanjut. Tidak kuat saya membacanya. Ada hafid di situ. Panjang juga ini. Saingannya yang kemarin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum kehalalan gaji saya? Sebab saya bekerja di homestay atau penginapan umum. Tugas saya sebagai kebersihan. Dalam proses kerja saya biasa disuruh berikan rokok dan suruh sudah menegurnya ya. Menegurnya yang marah saya dimarahi. Dan penginapan di sana murah sehingga fasilitas yang menginap tidak selalu diganti jika kalau masih bersih. Seperti spray kamar, alas kaki, dan selimut untuk menghemat. Dan pun handuk pasti diganti, sabun. Kecuali darurat, pernah handuk cuma dijemur, digunakan lagi. Dan sudah ada separuh pengumuman untuk tamu bahwa intinya fasilitas terbatas. Intinya di sini, intinya adalah, ya, pertama tadi kalau dia disuruh membeli sesuatu yang melanggar agama, tidak boleh dia pergi. Tidak boleh. Suruh beli rokok, tidak boleh dia pergi. Kenapa tidak boleh? Sebab itu masuk dalam ta'awun, tolong-menolong dalam perkara dosa. Kecuali kalau dia mengatakan boleh rokok, boleh. Ya, tapi kalau dia mengatakan haram, kemudian dia pergi belikan, ya itu dosa juga. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong bekerja sama dalam perkara dosa dan permusuhan, kata Allah. Ya, maka ketika disuruh beli rokok, jangan beli. Sebab itu namanya tolong-menolong dalam perkara dosa, sebab merokok itu hukumnya haram. Merokok hukumnya haram. Tidak ada yang membolehkan, ya, kecuali harus meninjau ulang kembali pendapatnya. Sebab dalil-dalil yang ada sangat banyak dan jelas dalilnya. Dalil tentang haramnya rokok jelas sekali dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah fasilitas tadi, ya, panjang di sini. Saya simpulkan saja masalah fasilitas. Ya, misalnya apa tadi di sini, tidak selalu diganti fasilitasnya. Itu yang dipakai kemarin tamunya, itu juga yang dipakai kalau di sama dia. Nah, sebab memang murah. Ya, di sini ada pertama kalau orang yang menyewa itu ridho dan dia tahu, tidak ada masalah. Paham ya? Misalnya dia menyewa, dia memberi sewa dengan dia tahu bahwa fasilitas yang disewa memang begitu, ya, memang begitu. Karena murah juga maka dibegitukan, tidak ada masalah. Sebab itu muncul dari atas dasar ridho sama ridho, tidak ada masalah. Ya, kecuali kalau persyaratannya semua harus baru, semua harus anu, kemudian apa namanya, dengan sewa sekian persyaratannya semua baru, ternyata tidak baru, maka berdosa dia. Sebab di sini ada kaidah yang disebutkan oleh ulama al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu harus komitmen di atas persyaratan yang terjadi antara keduanya. Maka kalau persyaratannya begitu, dua-duanya harus komitmen di atas persyaratan itu. Dan disepakati persyaratan itu tidak ada melanggar, maka harus dijalankan masing-masing. Ya. Kalau misalnya sudah diberikan aturan, misalnya dengan harga sekian, fasilitasnya sekian, tapi sederhana dan seterusnya, kan tidak ada masalah. Ya jangan dia protes, siapa suruh masuk yang murah-murah. Begitu. Kalau mau yang bagus, bagus juga, masuk juga yang mahal-mahal. Ya, jadi ini tergantung kesepakatan saja dari pelanggan. Kalau yang masuk mengingat, kalau dia ridho dengan itu tidak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah hukumnya mencaci maki atau melaknat si tusuk konde Sukmawati? Saya tidak tahu siapa Sukmawati, tetangga saya atau bagaimana? Hah? Yang lagi viral di medsos akhir-akhir ini, yang mengatakan aku tak tahu syariat Islam, yang ku tahu Sari Konde ibu Indonesia. Nah, apa ini? Ya, sangatlah indah dan cantik dari cadar diri ini. Ini penghinaan kepada Islam. Kalau begini kalimatnya, ini penghinaan. Pertama dia mengatakan tidak tahu syariat Islam. Kalau tidak tahu belajar, harusnya belajar. Iya. Yang kedua, apa namanya, Sari Konde ibu Indonesia lebih indah, lebih cantik daripada cadar. Alhamdulillah ini. Ya. Berarti dia menentang hukum Allah ini, penentangan terhadap hukum Allah. Ya, berarti lebih indah buka aurat daripada menutup aurat. Itu bahasanya, bahasa kasarnya ya. Ini berarti dipahami lebih indah memperlihatkan aurat daripada menutup aurat. Lebih indah telanjang daripada, kan begitu. Ini yang apa sih, Sukmawati namanya. Ya kalau dia muslim harus bertobat. Sebab ini penghinaan namanya, istihza terhadap syariat, bisa kafir. Sebab mengolok-olok, menghina, menghina syariat Allah, itu hukumnya apa? Kafir. Saya tidak mengatakan Sukmawati kafir ya, cuma khawatir. Kalau dia tahu hukum, bahaya. Kita tidak mengatakan Sukmawati kafir, tetapi kita katakan orang yang mengolok-olok agama Allah itu hukumnya kafir. Tapi apakah kafir orangnya? Belum tentu, sebab dia tidak tahu mungkin. Harus dipahamkan dulu, sampai ingat ayatnya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, kata Allah dalam surat Taubah. Katakan wahai Muhammad, apakah dengan ayat-ayat Allah ya dan rasulnya kamu ingin bermain-main, mengolok-olok? La ta'tadiru, jangan kamu minta maaf. Tidak perlu kamu minta maaf, kata Allah. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Ya. Jadi mengolok-olok bahaya. Maka sang Sukmawati ini dianjurkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar dan banyak belajar agama. Sebab dia sendiri mengakui saya tidak tahu syariat Islam. Makanya wajar kalau keluar ucapan tadi, sebab dia tidak tahu syariat Islam, maka kita tidak kafirkan Anda. Sebab Anda tidak tahu, maka Anda harus belajar supaya Anda mengerti apa perbedaan binatang dengan manusia. Kan begitu? Supaya Anda tahu apa perbedaan binatang dengan manusia. Iya, monyet tidak pakai celana. Iya, monyet tidak pakai cadar. Ya, tetapi manusia harus menutup aurat. Itu perbedaan manusia dengan hewan. Supaya Anda tahu apa perbedaan manusia dengan hewan. Ya, kalau mau menutup, membuka aurat, maka ya dikhawatirkan masuk dalam golongan. Ya, baik. Aku tak tahu syariat Islam, yang ku tahu suara. Masih ada lanjutannya lagi. Aku tak tahu syariat Islam, ya. Yang ku tahu suara kidung ibu Indonesia sangatlah elok, merdu dari alunan azanmu. La ilaha illallah. Merdu dari alunan azan. Ya. Ini bahaya, ini bahaya sekali. Azan diolok-olok pula azan Allah. Allahu Akbar itu menunjukkan kebesaran Allah. Ya, syaitan saja lari terketuk-tentuk. Takut dia dengan kalimat-kalimat Allah. Ini tidak takut orang ini. ini pimpinan setan apa ini? Setan saja takut ya. Setan itu kalau dengar bunyi azan lari kentut dia. Bayangkan lari sampai kentut dia. Takutnya kepada Allah. Iya. Kalau dirupiah orang ini tidak mempan ini. Kalau setan diazani keluar dia dari tubuh manusia, kalau ini tidak keluar. Kenapa? Karena dia setannya. Iya. Ini bahaya ini ya. Baik. Nah, ini jadi sang Sukmawati ini harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha sebelum ajal menjemput. Sebab ini dosa, bukan sembarang dosa ini. Dosa yang sangat berbahaya sekali. Ya, dan bisa mengakibatkan orang keluar dari agama. Sekali lagi saya tidak mengatakan kafir dia, tapi dosa seperti ini bisa menyebabkan orang keluar dari agama. Ada pun mencaci maki, melaknat, adapun melaknat dia tidak boleh dilaknat. Dilaknat itu tidak boleh. Apa artinya laknat? Didoakan supaya tidak dapat rahmat Allah, itu tidak boleh. Yang ada adalah mendoakan dia semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun melaknat tidak boleh ya, sudah lewat hadis itu. Sudah lewat kan? Apa hadisnya? Pembahasan apa ini? Di kitab Tauhid. Ketika Nabi syujjan Nabi sallallahu, ketika Nabi dilukai wa kusirat ruba'iyatu, dan apa? Abu Ubaidullah syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kusirat ruba'iyatu, giginya dipecahkan. Dilukai oleh orang kafir. Orang kafir dalam perang Uhud, Nabi dilukai, kepalanya terluka berdarah, giginya pecah. Apa kata Nabi? Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknat fulan bin fulan. Yang memukul Nabi tadi, laknat dia. Apa? Turun firman Allah, menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat yang turun? Laisa laka minal amri syai'. Kamu tidak punya urusan sedikit pun masalah hidayah manusia. Bukan urusan wahai Muhammad, masalah orang mendapat hidayah atau tidak. Urusanmu adalah menyampaikan saja dan mendoakan mereka. Ya, jadi melaknat dia dikatakan, oh, semoga Allah melaknat, tidak boleh ya. Tidak boleh, sebab tidak ada dalil yang membolehkan kita untuk melaknatnya. Jadi Allah SWT. Ayo sekali ya. Satu lagi, bagaimana membantah orang yang suka merokok? Apalagi atasan kita Ustaz, atasan merokok, mau dibantah. Ya antum lihat-lihat saja kondisi antum dulu. Antum mau menikah, baru mau cari kumpul uang, sudah membantah, ya tidak dikerja. Didiamkan saja dulu, lihat kondisinya, dilihat kondisinya, sudah pas tidak disampaikan. Ya, sudah pas tidak. Kemudian kalau disampaikan kira-kira bagaimana, apakah dia kadang-kadang orang tidak mau sama anak buahnya ya, maka jangan dibantah ya. Intinya antum lihat maslahatnya. Kalau sudah antum lihat pas disampaikan, sudah akrab dengan bos dan tahu dari dalil tentang haramnya rokok, sampaikan. Kalau tidak bisa menyampaikan, dikasih buku saja, lebih bagus buku. Nah, sebab kalau disampaikan umumnya bos itu tidak mau menerima kalau anak buah ya, bisa-bisa dipecatan ya. Baik, cukup dulu. Subhanallah, alhamdulillah, syukur lah ya.